Oke, jumpa lagi dengan saya Thomas Arya. Kali ini saya akan coba mengcover sebuah lagu yang berjudul Ku Ingin Hadirmu. Spesial buat tine-tine yang request selalu datang ya. Tersemai kasih padamu bunga yang kini hadir menyapa jiwa. Sungguh tak kuasa aku terfana bila ku tatap indah matanya. Jujur saja ku tak mampu untuk mengungkapkan isi hatiku. Ingin ku bertanya padamu. Tersemai cinta padamu dinda, terasa hangat menyentuh sukma. Aku mengharap dapat kau rasa, getar hatiku panggil namamu. Memang sungguh ku akui, tak patut rasanya kau ku dekati. Tapi apa daya, ku tak kuasa. Andainya kau menyadari betapa hatiku mengagumimu, pastinya kau tahu perasaanku. Oke, semoga tine-tine terhibur dengan requestnya ini. Jangan lupa like dan subscribe Thomas Arya 81 official channel Indonesia. Yang mau request silakan. Gerek sih.